saja dan juga bintang tamu Ibu Shalomita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, dan nanti Bapak Quraisy akan mencoba untuk menguraikan Quran Surat Al-Hijr ayat 1 sampai dengan 9 ya insya Allah. Tapi kita akan mulai dari ayat pertama. Dipersilahkan Bapak Quraisy untuk memulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kita akan bahas Surah Al-Hijr. Al-Hijr itu pada mulanya dari segi bahasa berarti sesuatu yang terlarang. Ada satu wilayah di Saudi Arabia, itu namanya Hijr. Di sana pernah bermukim suatu suku yang membangkang pada Tuhan. Kotanya dinamai Hijr, seakan-akan menggambarkan bahwa kota itu terlarang dihuni oleh selain suku itu. Jadi kemudian dia dinamai Al-Hijr, suku atau kota yang terlarang. Dia juga dinamai, ada nama lain, Madain Saleh. Itu juga nama dari kota itu. Baik, mari kita lihat apa yang dibicarakan oleh surah kita ini. Surah kita ini pada prinsipnya berbicara tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah suatu kitab yang ayat-ayatnya sangat agung, sangat indah susunannya, sangat tepat petunjuknya. Itu inti yang atau tema utama dari surah kita ini. Mari kita lihat sekarang. Ayatnya yang pertama itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'an mubin. Alif lam ra. Dalam Al-Qur'an ada 20 surah yang dimulai dengan huruf-huruf semacam ini. Kita ada alif lam mim, kita ada yasin, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini ada artinya, Pak Quraisy? Nah, ini dulu pada umumnya ulama berkata hanya Allah yang tahu artinya. Karena rangkaian huruf-huruf semacam ini tidak ada dalam kosakata bahasa Arab. Tapi ada ulama lain yang memberikan makna. Antara lain saya kira yang paling mendekati kebenaran, wallahu alam, bahwa alif lam ra ini sebagaimana hanya alif lam mim yasin dan sebagainya adalah seakan-akan berkata kepada masyarakat, Quran ini terdiri kosakatanya dari huruf-huruf semacam alif lam mim. Kalau yasin, ya kan, misalnya katakanlah misalnya kita berkata Al-Quran itu kata ini terdiri dari huruf alif, lam, qaf. Nah, Allah menantang, hai seluruh manusia, kitab suci ini terdiri dari kosakata yang kalian kenal. Cobalah susun semacam Al-Quran ini yang menggunakan kosakata itu, yakinlah bahwa kalian tidak akan mampu. Jadi menunjukkan begitu sempurnanya menunjukkan begitu sempurnanya, sekaligus menunjukkan bahwa tidak seorang pun walau bersama-sama dapat menyusun semacam kitab suci. Baik, kita lanjutkan. Tilka ayatul kitab, tilka, itu kita temukan dalam Al-Quran, terkadang Allah menunjuk kepada kitab suci ini dengan kata itu, terkadang menunjuknya dengan kata ini. Misalnya, inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini. Lau anzalna hadzal Quran, kalau kami menurunkan Al-Quran ini, dia menunjuk kepadanya dengan kata ini. Tapi ada yang dia menunjuk dengan kata itu, alif lam mim zalikal kitab, kitab itu. Nah, kita lihat ada kesan begini, kalau kita menunjuk kata itu maka sesuatu itu jauh dari kita. Kalau kita menunjuk dengan kata ini maka itu dekat kepada kita. Kejauhan itu bisa jadi karena dia terlalu tinggi sangat mulia. Al-Quran ini ya, ayat-ayat dalam Al-Quran ini. Kalau dia dekat, itu dia dekat dalam arti tuntunan-tuntunannya itu dekat kepada kamu. Jadi tidak bertentangan dengan fitrah kamu, dengan naluri kamu. Dia dekat, kamu bisa melakukannya dengan tidak mudah. Tidak sulit lah ya. Di sini dia menunjuk dengan itu. Apa itu kandungan surah ini, yakni Al-Quran, adalah termaktub, tercantum dalam suatu kitab. Kitab ini. Okay. Dan dia juga adalah Quran mubin. Apa artinya Quran? Quran itu terambil dari akar kata yang berarti membaca. Iqra, bacalah. Biasanya dalam bahasa Arab, kalau ada satu kata yang diakhiri dengan alif dan nun sehingga dibaca an, seperti syaitan, hayawan, itu menunjukkan kesempurnaan. Jadi setan itu dinamai setan karena sempurna kejauhannya dari Tuhan. An, Quran adalah bacaan yang sempurna. Dan mubin artinya jelas kandungannya. Tidak, Anda mempelajari, tidak perlu Anda bersusah payah untuk memahami kitab ini. Karena kata-katanya jelas, susunannya indah, dan lain-lain sebagainya. Ya toh, Quran lebih. Baru setelah mukaddimah ini, dia nyatakan, Rubbama yawaddul ladina kafaru laukanu muslimi. Rubbama itu satu kata yang memiliki dua makna yang bertolak belakang. Bisa berarti banyak, seringkali, bisa berarti jarang, sedikit. Satu kata ya, Pak? Iya, itu kita dalam bahasa Arab itu banyak sekali kata-kata yang mempunyai makna yang bertolak belakang. Nah, jadi kita harus pilih yang mana nih. Nah, ada ulama yang memilih bahwa ini seringkali. Ada ulama yang memilih ini jarang. Nah, mari kita lihat. Kalau kita berkata seringkali, banyak kali, seringkali orang-orang kafir itu mengharapkan kiranya dia dapat menjadi muslim. Kapan ini? Ada yang berkata, kalau kaum muslimin menang dalam peperangan, dia ingin jadi muslim. Ya kan? Itu di hidup dunia. Bisa jadi ada orang-orang kafir yang sebenarnya mengetahui bahwa Al-Quran ini benar, tetapi gengsinya dia pelihara. Hilang kedudukannya kalau dia ini. Padahal dia cuma berkeinginan untuk itu. Nah, bisa jadi juga bahwa nanti di hari kemudian banyak di antara mereka yang berulang-ulang menyesal dan kepingin supaya menjadi muslim. Itu tentu ada yang berkata jarang, ada yang berkata ini bahwa ya tidak semua ada di antara mereka yang seperti itu. Ya, kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat yang selanjutnya, Pak Quraisy. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir An-Nisbah. Jangan mau mengalah dengan mengorbankan prinsip. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tadi Bapak Quraisy sudah menguraikan sampai dengan ayat kedua dari Quran Surat Al-Hijr, bahwa orang-orang kafir itu nantinya di akhirat itu sebenarnya menginginkan bahwa mereka dahulu di dunia itu adalah menjadi orang muslim, ya Pak Quraisy. Sampai situ tadi kita. Ini kita bisa lanjutkan kembali. Kita lanjutkan. Ada satu hal yang saya ingin garis bawahi di sini, yaitu yawadduh di sini. Kita biasa yang sudah masuk saya kira dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, mawadda. Itu sama dengan kata. Mawadda itu hubungan suami istri itu yang diharapkan bukan hanya cinta. Cinta bisa putus ya. Bisa hilang. Mawadda. Mawadda. Kasih sayang. Mawadda itu kasih sayang, hubungan harmonis yang melihat bahwa tidak ada lagi keburukan. Seorang pasangan mestinya melihat pasangannya kalaupun ada keburukannya dia tidak lihat. Tutup mata ya. Tutup mata. Hatinya selalu terbuka dan ingin berhubungan harmonis dengan. Nah, di sini orang-orang kafir itu nanti di hari kemudian ingin berhubungan erat, harmonis, tidak melihat ada kesalahan, keburukan menyangkut kitab suci. Saya kira itu ya. Oke. Baru dikatakan di Nabi Muhammad diberi petunjuk, zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Sekarang kalau mereka menolak, sekarang kalau orang-orang kafir itu tidak percaya, baik menghina kamu dan lain-lain sebagainya, biarkan saja mereka. Jangan mau mengalah dengan mengorbankan prinsip. Biarlah mereka makan, bersenang-senang di dunia dan dilengahkan oleh angan-angan kosong. Nanti mereka akan ketahui akibatnya. Kita lihat ayat ini sebenarnya bukannya mengecam karena mereka makan, karena kita juga makan. Bersenang-senang, kita juga boleh bersenang-senang. Tetapi yang lebih penting di sini bahwa mereka makan melebihi kadar yang wajar. Mereka makan makanan yang tidak baik buat mereka. Tidak halal juga. Tidak halal. Ya. Mereka bersenang-senang dan berfoya-foya. Dan yang terpenting, mereka dilengahkan oleh angan-angan kosong. Mereka begitu. Jadi kalaupun dia melakukan kesalahan, agak gampang ini. Nanti kalau tua kita tobat. Masih lama ya, lah itu. Gampang gitu ya. Lah. Bayangannya bakal biarkan saja gitu. Mereka seperti itu. Dan nanti kelak mereka akan ketahui. Baru lanjutannya. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali ada waktunya. Tidak matas bikun umatin ajalah wa ma yastakhirun. Satu umat, satu masyarakat, satu orde tidak akan binasa dengan mendahului ajalnya. Tidak juga mereka dapat menundanya. Saya jelaskan begini. Kita sebagai pribadi ada ajal kita. Ya, ya. Ajal itu artinya batas akhir. Ajal kita tidak bisa kita ajukan, tidak bisa kita tunda juga. Nah, masyarakat juga punya ajal. Ini menurut para pakar, kalau begitu kitab suci Al-Quran yang pertama kali menjelaskan bahwa ada umur suatu orde, ada umur suatu masyarakat. Tidak bisa dia tangguh. Nah, salah satu dari prinsip itu, atau sunnatullah, atau hukum-hukum kemasyarakatan itu, kalau ada satu masyarakat sudah melakukan penganiayaan, ya, tidak lama lagi itu ajalnya tiba. Kolektif gitu, kalau masyarakat, ya, masyarakat itu kolektif. Ya. Jadi bisa berganti orde. Kita dulu orde lama. Setelah sampai ajalnya, lahir orde baru. Sampai ajalnya, lahir orde reformasi. Akan ada ajalnya juga. Tidak ada yang tidak ada ajalnya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kita sebagai individu bisa berusaha untuk memperpanjang usia kita, memperpanjang harapan hidup kita. Bagaimana itu kata Nabi? Bersilaturahimlah. Ya kan? Berdoalah pada Tuhan. Niscaya bisa diperpanjang usia Anda. Nah, masyarakat itu tiba ajalnya kalau dia melakukan kezaliman. Kalau tidak, kalau mau panjang ajal usianya, tegakkan keadilan. Karena itu bisa jadi ada masyarakat non muslim tetapi di sana ada keadilan, itu akan lebih panjang wujudnya dalam hidup ini daripada masyarakat yang umatnya umat Islam tapi di sana terjadi kesewenangan. Itu hukum masyarakat. Baik, kita lihat. Jadi tidak akan bertambah, tidak akan berkurang kalau ajal itu sudah datang. Okay. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzila 'alaihi dzikru innaka la majnun. Wahai Nabi Muhammad, orang-orang kafir itu berkata, hai yang mengaku telah diturunkan kepadanya peringatan dari Tuhan, yakni Al-Qur'an. Kamu itu gila. Saya ingin garis bawahi sesuatu. Al-Qur'an itu punya banyak nama. Dia dinamai Al-Furqan karena dia memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dia dinamai Al-Kitab, di sini ada. Dia dinamai juga Az-Zikir. Zikir itu artinya mengingat. Al-Qur'an ini peringatan. Peringatan yang jelas ya. Wahai orang yang menyampaikan kepada kami peringatan, sebenarnya kamu gila. Tidak ada neraka, tidak ada sorga. Lau ma ta'tina bil malaikah in kunta minas sadiqin. Kalau kamu memang benar bahwa kamu dapat wahyu, kamu dapat ada malaikat turun kepada kamu membawa wahyu, coba kami mau lihat itu malaikat bagaimana. Allah menjelaskan, wa ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzan mundzirin. Kami tidak menurunkan malaikat itu kecuali untuk tujuan yang benar. Dan kalau malaikat sudah turun dan mereka lihat, mereka tidak lagi mempunyai waktu untuk bertobat, mereka langsung akan dibinasakan. Sebentar kita lanjutkan. Ya. Baik Pak Quraisy, semakin menarik dan kayaknya Mita juga sangat sudah mendalam banyak ya. Sudah banyak yang ditanyakan. Karena itu ada waktunya ya kita ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dengan segmen berikutnya selain satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Yang menganugerahkan hidup adalah Tuhan. Ya. Yang berwewenang mencabutnya adalah Tuhan. Ya pemirsa, masih di Tafsir Al-Misbah dan sekarang Pak Quraisy akan memberikan makna atau memberikan uraian untuk satu ayat lagi ya Pak Quraisy ya. Okay. Tersisa di ayat 9. Silakan Pak. Baik. Baik, jadi tadi kita sudah katakan bahwa mereka minta supaya malaikat turun. Ya. Mereka mau lihat malaikat. Ya. Manusia tidak bisa melihat malaikat dalam sosok aslinya. Karena mata kita tidak mampu melihat cahaya. Sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya yang sangat terang gitu ya. Kalau malaikat turun dan mereka melihatnya sesuai dengan sosoknya, tidak ada lagi ujian, langsung percaya. Sedangkan dan, manusia diuji. Padahal manusia diciptakan untuk diuji. Ya. Yang ketiga, malaikat itu sangat patuh pada Tuhan. Tidak senang melihat kedurhakaan. Jadi, kalau seandainya malaikat turun dalam sosoknya yang sempurna, yang sebagaimana aslinya, dan bertemu dengan manusia secara langsung, dan manusia itu durhaka, langsung dia binasakan. Terhenti kehidupan. Ya. Jadi tidak diturunkan kecuali pada waktunya. Pada waktu manusia itu akan meninggal, boleh jadi dia sudah lihat malaikat. Tapi masa ujian sudah selesai. Okay. Baru dikatakan di sini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami juga yang memeliharanya. Satu hal yang saya ingin katakan, biasanya kalau Tuhan menunjuk dirinya dengan kata kami, maka itu ada selain Tuhan yang terlibat. Di sini dia katakan kami menurunkan Al-Qur'an. Allah yang menurunkan, malaikat yang bawa. Jadi ada yang terlibat. Okay. Kami yang memeliharanya, Allah yang pelihara, manusia juga ikut memelihara. Jadi ini jaminan bahwa Al-Qur'an terpelihara. Itu sebabnya kalau ada orang salah baca pasti ada yang tegur. Itu sebabnya Tuhan mempermudah orang menghafal Al-Qur'an. Anak kecil umur 5 tahun ada yang sudah hafal Al-Quran. Dalam rangka memelihara. Manusia memelihara Al-Quran. Kita sekarang ini memelihara Al-Quran. Dengan berdiskusi tentang ini. Dicetaknya adalah upaya manusia. Ditaruh di sini adalah Pokoknya Allah menjamin dan manusia ikut terlibat dalam pemeliharaan Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang dibaca oleh Nabi dulu, itulah yang kita baca sekarang. Tidak lebih satu huruf, tidak pun berkurang. Saya kira itu. Baik Pak Quraish, dan sekarang kita akan berikan kesempatan kepada para pemirsa untuk mengajukan pertanyaan. Kita akan lihat lewat tayangan VT berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Quraish, saya ingin bertanya, apakah Allah membenci orang-orang yang bunuh diri? Dan apabila itu terjadi, apakah Allah mengizinkannya? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ada kaitannya dengan ayat yang kelima ya, Pak Quraish, mengenai soal ajal, bahwa manusia tidak dapat mendahului ajal maupun meminta penundaan dari yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini mungkin mengenai kematian ini misteri yang sangat besar. Oke, baik. Bagaimana memberikan penjelasannya? Yang menganugerahkan hidup adalah Tuhan. Ya. Yang berwewenang mencabutnya adalah Tuhan. Itu dulu satu. Karena itu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan, tidak merestui, tidak menyukai orang yang berupaya untuk mencabut nyawa orang lain atau nyawanya kecuali sesuai dengan ketentuan Tuhan. Itu satu. Jadi kalau Anda bertanya apa Tuhan benci atau tidak, ya Tuhan benci, Tuhan tidak suka. Mengapa? Untuk yang bunuh diri itu biasanya karena dia putus asa. Ya, putus asa. Orang yang berputus asa seakan-akan berkata, Tuhan sudah tidak mampu memperbaiki saya, menyembuhkan saya. Ya. Padahal kita biasa melihat sekian banyak orang yang sudah demikian keras sakitnya masih sembuh dan masih hidup. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Tuhan. Ya. Karena itu jangan bunuh diri. Sangat dibenci oleh Tuhan. Walaupun alasan untuk bunuh diri itu untuk mengenyahkan, untuk mengakhiri penderitaan. Sekarang ada itu etanasia. Ya. Orang bunuh diri karena sudah ini sakit. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya kira itu sikap kita. Ya, baik. Dan kita masih ada satu lagi pertanyaan, Pak Quraish. Kita akan lihat lebih dahulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apa yang dilakukan Nabi pada saat mendapatkan cercaan dalam menyampaikan ajaran agama Islam? Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum. Ya. Yang dilakukan oleh Nabi itu, kalau kita mau jawab secara singkat, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi beliau tidak hiraukan itu. Tetapi beliau terus mengajak dan mengajak, walaupun orang yang mencercai beliau. Karena itu ayat-ayat yang menyatakan, berpalinglah dari mereka, itu maksudnya berpalinglah dari cemoohan mereka. Jangan hiraukan cemoohan mereka, tapi lanjutkan terus usahamu. Sekarang pun begitu, ada orang yang mengeritik Anda, ada orang yang mencerca Anda. Selama Anda merasa bahwa Anda benar, lanjutkan upaya Anda. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya, dan kita harus menjadikan itu sebagai sebuah panutan dan contoh ya, sudah pasti untuk selalu bersabar terhadap apa yang menimpa kita. Tapi mungkin kalau saya boleh sedikit lebih ingin diperjelas lagi Pak Quraish mengenai bunuh diri itu tadi, bahwa sesungguhnya ajal itu kan atas izin Allah ya. Allah yang menentukan sampai di mana usia kita di muka bumi ini. Mungkin itu tadi juga yang ingin coba ditanyakan oleh pemirsa di rumah. Berarti kan bunuh diri itu juga dengan seizin Allah gitu. Itu bagaimana tuh Pak Quraish? Tidak, sama sekali tidak. Jangan berkata maksudnya itu matinya dengan izin Allah. Matinya ya. Allah menetapkan sistem. Dia seringkali tidak ikut campur dalam sistem itu. Nah, Allah menyatakan bahwa yang menembak dirinya menurut hukum alam yang sering terjadi itu mati. Jadi dia yang membunuh dirinya, tetapi sebenarnya terjadinya pembunuhan itu atas izin. Izin di sini berdasar pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang bunuh dia, tapi dia melangkah untuk membunuh dirinya. Ya, baik. Karena segala sesuatu sih tidak bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Yakni ada sistem. Gitu ya. Sistem yang mana Allah membiarkan kepada manusia untuk melakukan pilihan-pilihan mungkin itu ya. Itu sebabnya juga ulama beda pendapat. Apakah seorang yang membunuh diri itu mati karena ajalnya atau sebelum ajalnya? Dijawab dia mati karena ajalnya. Baik. Mita mungkin setelah ini bisa mengajukan pertanyaan dan kepada pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al Mizan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, dijawab, yang menghardik anak yatim. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sejauh ini sudah banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Quraish. Dan Mita juga kayaknya dari tadi udah gak sabar untuk bertanya. Silakan. Banyak sekali sebenarnya Pak, tapi saya berusaha mencari intinya dari ayat yang Bapak bahas barusan. Kan tadi ada kata-kata bahwa kafir itu pada akhirnya dia akan menyesal, ingin sekali menjadi muslim. Pertanyaan saya adalah apa orang-orang seperti apa yang disebut kafir dan apakah muslim itu adalah harus menganut agama Islam atau yang dia berperilaku seperti seorang muslim yang ada di Al-Quran dia bisa disebut sebagai seorang muslim juga. Bagus. Kalau kita berbicara dari segi hukum, makna kafir itu adalah orang yang tidak mempercayai ajaran Nabi Muhammad. Oke. Sehingga muslim adalah yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Walaupun saya bicara dari segi hukum, ya. Walaupun dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia durhaka, selama dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia muslim. Itu dari segi hukum. Kalau dari segi penggunaan Al-Quran, kafir itu adalah siapa yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Itu sebabnya misalnya, Al-Quran mengajarkan salah satu nilainya adalah kedermawanan. Al-Quran mengajarkan perlunya persatuan. Orang yang memecah belah kafir, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang yang kikir kafir. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kalau kegiatan itu bertentangan dengan nilai-nilai Qur'an, itu namanya kafir. Oke. Berarti orang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia tidak melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, juga bisa dibilang sebagai orang kafir. Orang kafir dalam bahasa Al-Qur'an. Coba mari kita lihat. Jadi harus dipilah-pilah ya di sini. Jadi harus dipilah-pilah. Kita ambil satu surah. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dijawab, yang menghardik anak yatim. Bukan dia katakan yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Iya, betul. Orang yang memecah belah itu kafir dalam bahasa Al-Qur'an. Saya kira begitu ya. Ada lagi? Ada satu lagi. Kalau masih ada waktunya. Boleh. Tadi Pak Quraish juga menyebut di ayat ini juga bahwa Al-Quran itu kan sangat dipermudah, Pak. Betul. Tapi kebetulan saya sering ikut kajian Quran gitu ya, bedah Quran. Kenapa banyak sekali persepsi yang berbeda gitu, Pak? Dari satu ayat banyak sekali yang orang bisa, mungkin ya dari ilmu masing-masing ya yang menjelaskan. Itu bagaimana tuh, Pak? Dan mungkin ini juga berkaitan dengan ayat bahwa dikatakan Al-Quran itu turunkan sudah jelas ya, tadi Pak Quraish juga menyatakan gitu, tapi orang masih menafsirkannya berbeda-beda, apakah mungkin karena bahasanya yang bahasa sangat mungkin ya, Pak. Itu sebabnya ada yang berkata begini, yang mempersulit Al-Quran itu pemahamannya ulama. Kalau kita baca Quran secara ini, itu jelas artinya. Hanya nanti kejelasannya bisa bertingkat-tingkat. Saya akan beri Anda contoh. Itu katakanlah surah Qul Huwallahu Ahad. Itu anak kecil diajar. Dia mengerti. sesuai dengan kemampuannya. Ya. Orang filosof juga pelajari itu, dia juga mengerti. Jadi masing-masing bisa menimba dari kitab suci ini sesuai dengan kemampuannya, dan dia bisa puas untuk itu. Hmm. Ya kan, jadi dipermudah. Hmm. Hmm. Jangan beranggapan, saya akan beri contoh yang lain. Ada buku-buku populer, gitu. Buku-buku populer itu sebenarnya kalau ditulis dengan bahasa yang sulit, itu sulit difahami. Ya. Tetapi dia menjadi populer karena dipaparkan, diuraikan dalam bahasa yang mudah. Ya. Nah, walaupun demikian, diperlukan latar belakang. Ada buku populer katakanlah menyangkut kimia, saya nggak bisa ngerti itu. Hmm. Karena saya tidak punya latar belakang dalam. Sehingga untuk memahami kemudahan itu, kita perlu punya latar belakang. Kemudian kita juga memerlukan hati terbuka. Saya selalu berkata pada teman-teman, bersahabatlah dengan Al-Quran. Kalau Anda bersahabat dengan seseorang, dia akan menyampaikan rahasianya kepada Anda. Kalau Anda curiga, tidak akan paham. Kalau Anda angkuh, tidak akan paham. Saya kira itu. Ya. Ya. Tapi kalau boleh lanjut lagi sebentar, kira ada penasaran. Mengenai penafsiran Al-Quran itu tadi Pak Quraish, terkadang untuk satu ayat ya, itu berbedanya itu jauh gitu ya. Sementara kan pasti kebenaran itu hanya ada satu yang jelas bagus, gitu. Bagus, bagus. Nah itu ya. Bagaimana gitu, bagaimana yang mana? Tahu, iya. Kita masih belajar juga kan Pak. Iya betul, tetapi betapapun satu kalimat, memang kemungkinan ditafsirkan dengan penafsiran yang berbeda-beda. Kalau saya berkata begini, sering saya beri contoh. Saya belum makan, apa artinya? Lapar. Lapar, bagus. Iya. Ada arti yang lain? Saya mau makan. Saya mau makan. Iya. Ada arti yang lain? Tunggu. Saya masih kenyang. Bisa tak? Iya. Ada arti yang lain? Saya lemes. Lemes. Iya. Ada arti yang lain? Jangan habiskan makanan itu. Oh, iya. Bermacam-macam. Semua itu mengandung kemungkinan benar. Ya kan? Iya. Yang tahu persis maksudnya saya yang mengucapkannya. Maksudnya Allah. Iya. Dalam Al-Quran, Allah. Nah, jadi penafsiran kita itu relatif. Karena itu dicontohkan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak bertanya dalam rincian agama. 5 + 5 berapa? Berapa 5 + 5? 10. Ada kemungkinan lain? Tidak ada. Yang Allah tanyakan, 10 itu berapa tambah berapa? Oh, banyak kemungkinannya. Banyak kemungkinan. Jadi kalau Anda pilih ini, pilih ini, pilih ini, yang semuanya kemungkinan benar, semua benar, tidak usah. Tidak usah bertengkar. Hmm. Sama kita kalau ke pesta, disodorkan teh, kopi, ini. Yang ambil kopi tidak usah salahkan yang ambil teh. Hmm. Itu. Ini kitab suci mengandung aneka penafsiran supaya kita punya pilihan-pilihan. Hmm. Hmm. Saya kira begitu. Ya, baik. Menarik ya, Mit ya? Ya, menarik sekali. Dan kita masih ada satu segmen lagi, Pak Quraish, untuk nanti juga Bapak bisa berikan kesimpulan. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Jangan kemana-mana. Manusia dapat berusaha untuk memperpanjang ajalnya, antara lain dengan bersilaturahim. Ya baik pemirsa, kita sudah berada di akhir segmen dari Tafsir Al-Misbah. Tadi kita juga sudah melakukan diskusi yang sangat menarik ya Mit ya, dan sebenarnya mungkin masih banyak sekali yang pengen ditanyakan oleh Syekh kita. Tapi saya akan berikan kesempatan kepada Pak Quraish untuk memberikan kesimpulan atas apa yang sudah disampaikan tadi Pak Quraish. Persilakan. Baik, kesimpulan kita yang pertama, orang-orang kafir dalam aneka pengertian yang tadi kita jelaskan, suatu ketika akan menyesal akibat keengganan mereka beriman dan taat kepada Tuhan. Bisa jadi itu di dunia, bisa jadi juga atau yang pasti di akhirat. Oke. Yang kedua, waktu yang ditetapkan Allah untuk masyarakat suatu negeri dimaksudkan dengan menetapkan waktu itu agar mereka menggunakannya untuk beramal, dan atas dasar amal mereka ditentukan kesudahan mereka. Dalam arti, bila mereka beriman dan beramal saleh dan berlaku adil, maka Allah akan memperpanjang eksistensinya. Sebaliknya, kalau mereka berlaku zalim, itu dipercepat kewujudnya. Masyarakat yang kafir, yang belum mengalami kebinasaan, pasti masih mempunyai nilai-nilai baik, sehingga dia bertahan. Masih menerapkan keadilan di tengah-tengah anggota masyarakatnya, sehingga ajalnya belum tiba. Setiap orde masyarakat ada ajalnya atau masa berakhirnya, sebagaimana setiap manusia pun ada ajalnya. Manusia dapat berusaha untuk memperpanjang ajalnya, antara lain dengan bersilaturahim. Al-Quran dipelihara dari kesalahan dan pemalsuan, penambahan atau pengurangan, karena Allah menjamin memelihara kitab suci ini dengan melibatkan antara lain upaya kaum muslimin. Yang terakhir, sebagaimana Al-Quran berbeda dengan kitab suci terdahulu dari segi pemeliharaan otentisitasnya. Allah tidak menjamin kitab dulu itu bahwa akan terjamin. Yang dijaminnya hanya Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran adalah kitab sucinya yang terakhir, sedang kitab suci yang sebelumnya bukan itu yang terakhir. Saya kira itu. Ya, itu kesimpulannya. Tapi kita masih ada waktu. Sepertinya mungkin Mita ada yang ingin tanyakan lagi. Atau saya boleh bertanya? Silakan. Kita masih ada waktu, Pak Quraish. Ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan ini di ayat yang keempat mengenai pembinasaan suatu negeri oleh Allah. Saya banyak membaca di Al-Quran itu berulang kali ya diceritakan sejarah mengenai kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Betul. Kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh ya. Dimatikan begitu ya, Pak Quraish, karena keingkarannya begitu. Apakah misalkan yang terjadi suatu bencana di suatu daerah gitu ya, kemudian banyak yang meninggal, apakah itu termasuk seperti yang dimaksudkan dalam ayat ini? Oke, bagus. Satu hal, umat-umat terdahulu ada yang dibinasakan secara total. Ya. Umat Nabi Muhammad tidak dibinasakan secara total. Yang dibinasakan itu kelompok tertentu. Yang ingkar pada Allah. Nah, kita lihat. Yang dibinasakan ini bisa dibinasakan karena dia bersalah. Akibat kesalahannya. Banjir itu bisa jadi karena kesalahan sendiri. Ya. Bisa jadi dibinasakan walaupun dia taat. Tetapi Allah menguji dia. Menguji keluarganya. Itu ada ayat, Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Allah menciptakan kematian-kematian keluarga untuk menguji kita, kita sabar menghadapinya atau tidak. Allah menciptakan kehidupan, lahir anak untuk menguji kita, apa kita bisa mendidiknya dengan baik atau tidak. Jadi ujian dari Tuhan, bukan karena kesalahan. Bisa jadi juga Allah membinasakan, mematikan seseorang atau satu masyarakat untuk menjadi pelajaran bagi masyarakat lain. Lihat tuh Fir'aun mati dan sebagainya, walaupun dia kuasa. Pelajaran untuk yang lain. Jadi bermacam-macam hal. Jangan pernah berkata bahwa yang binasa, yang mati karena suatu bencana itu karena dia berdosa. Belum tentu. Peristiwa tsunami, banyak orang baik yang meninggal, banyak anak-anak yang meninggal. Adakah dosanya? Tidak. Bisa jadi ujian, bisa jadi alat Tuhan untuk mengingatkan orang lain. Tapi kalau dikaitkan dengan ya Al-Qur'an juga disebutkan bahwa Allah itu mengazab kaumnya begitu ya, bisa di dunia atau di akhirat. Kalau dikaitkan dengan azab itu bagaimana? Sebenarnya azab itu buah dari perbuatan Anda. Kita lihat, saya nanam tomat, yang lahir tomat. Jangan harapkan dengan semangka menanam tomat lahir apel atau semangka yang besar. Jangan juga berkata ini kok saya cuma melakukan sedikit kok akibatnya besar. Anda tanam biji tomat itu satu ya, satu kok akibatnya banyak. Itu sistem yang ditetapkan Tuhan. Saya kira jadi kita seringkali mengukur perbuatan Tuhan seperti ukuran kita sebagai manusia. Kita juga seringkali melupakan bahwa ada sistem yang berlaku di bumi. Nah, karena itu kita dituntut bersangka baik pada Tuhan. Ya. Saya dalam salah satu episode pernah berkata bahwa dosa kedua itu sangka buruk terhadap Tuhan. Itu Adam digoda iblis, dia katakan, kamu tuh tidak kamu tuh dilarang makan buah itu supaya kamu tidak kekal. Ya. Masa begitu? Jadi Tuhan itu dia tanamkan buruk sangka. Jangan sekali-kali berburuk sangka pada Tuhan. Ya. Bersangka baiklah pada Tuhan. Dia yang pernah memberi masih dapat memberi. Dia kalau mematikan bisa memberikan kehidupan yang lebih abadi. Ya. Sehingga pandangan kita itu pandangan optimisme. Ya. Kita selalu optimis. Yang hilang sekarang bisa ada gantinya besok. Ya. Saya kira itu ya. Jadi kalau orang pesimis, hidupnya tidak bahagia. Ya. Nah, Tuhan mau kita optimis. Optimisme, walaupun yang diharapkan itu tidak wujud, sudah menghasilkan keuntungan bagi Anda. Daripada Anda sumpek, daripada Anda pesimis, kita mengharap aja. Datang atau tidak, paling tidak saat optimisme kita sudah bahagia hatinya, ya, tenang. Saya kira itu agama seperti itu. Ya, jadi kita harus selalu optimis dan juga selalu berbaik sangka ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu yang ditimpakan kepada kita, yang diberikan kepada kita itu pasti ada hikmahnya ya, dibalik semua itu. Yang pasti hanya kebaikan yang Allah inginkan untuk kita umat manusia. Ya, baik. Terima kasih Pak Quraish Shihab atas uraiannya mengenai makna Quran Surat Al-Hijr ayat 1-9. Dan juga Shalomita, terima kasih sudah hadir. Terima semoga kasih mendapatkan banyak manfaat. Sangat banyak. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan juga kepada pemirsa, kita akan jumpa lagi esok insya Allah di acara Tafsir Al-Misbah. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.